Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kesempatan kali ini kita diberi kesehatan, diberi waktu luang dan nikmat-nikmat yang lain yang apabila kita hitung, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Insyaallah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kajian kita yang bertema tentang revolusi pendidikan, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah sampai kepada revolusi pendidikan yang kedua, yang mana malam hari ini kita khusus membahas tentang deadline pendidikan. Sebagaimana telah kita ketahui pada pekan yang lalu, bahwa pada revolusi pendidikan yang pertama, kita memastikan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang terkait dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, yaitu tetap pada tujuan semula sebagaimana maksud Allah menciptakan manusia, yaitu dalam pendidikan ini kita menjadikan generasi-generasi ini adalah generasi yang taat, tunduk, taat beribadah kepada Allah, dan generasi yang bermanfaat bagi umat, bagi peradaban ini. Ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah dan sebagai khalifah pemakmur bumi. Nah, kesempatan kali ini setelah kita mengetahui dua misi besar yang harus diemban oleh generasi-generasi ini dan generasi yang akan datang, yaitu menjadi misi untuk beribadah kepada Allah dan misi menjadi khalifah pemakmur bumi ini, maka tentu saja dalam pendidikan ini kita harus menetapkan deadline atau batas di mana tujuan pendidikan tersebut harus tercapai. Ini suatu keharusan dan harus kita ketahui, sebab ada batas-batas yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan kapan akhir dari pendidikan anak-anak ini, sehingga pada batas akhir, pada deadline-nya itu, benar-benar generasi ini menjadi generasi sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Hal ini bisa kita lihat contoh-contoh generasi terbaik masa lalu tentang masalah deadline atau batas akhir pendidikan anak ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, yang beliau radhiyallahu anhum itu adalah ketika bersama Nabi masih kecil atau masih belia. Mereka radhiyallahu anhum sebelum deadline itu sudah memiliki peran. Sebelum batas deadline mereka sudah memiliki peran sesuai dengan misi hidupnya, yaitu tujuan pendidikan tadi. Yaitu termasuk juga selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, kapan deadline atau batas akhir tercapainya tujuan pendidikan itu, yaitu sebagaimana kita ketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Pena catatan amal itu diangkat pada tiga orang. Yang salah satunya yaitu wa anisobi hatta yahtalim, yaitu pada seorang anak sehingga dia itu balig. Jadi bisa kita simpulkan bahwa batas akhir atau deadline tujuan pendidikan itu harus tercapai adalah ketika generasi atau seorang anak itu balig. Ini ketika seorang anak itu balig, maka setelah balig itu bukan anak-anak lagi, dia sudah dewasa. Dan jika ternyata ketika anak-anak balig itu tujuan pendidikan belum tercapai, maka akan terjadi masalah. Yang sejatinya dia benar-benar menjadi seorang yang dewasa, seorang yang tunduk taat beribadah kepada Allah dan bermanfaat bagi umat, ternyata belum memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Ini menandakan bahwa pendidikan yang telah ditetapkan pada generasi tersebut ternyata melewati batas akhir dari waktu yang diberikan untuk mencapai tujuan. Yang akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang seharusnya anak itu sudah dewasa, tapi ternyata hanya dewasa fisik, yaitu mereka sudah balig secara fisik, yang ditandai dengan mimpi basah atau ihtilam pada anak laki-laki dan haid pada anak perempuan. Sehingga mereka hanya dewasa secara fisik, tapi ternyata secara mental mereka mentalnya masih seperti anak-anak, yang akhirnya disebut dengan istilah ABG atau remaja. Ini. Nah, maka munculnya remaja ini, yaitu seorang anak yang sudah balig tapi mereka secara mental belum dewasa, yaitu belum akil, ini berarti mereka bisa dikatakan terlewat dari batas deadline tersebut. Yaitu begitu melewati balig ternyata tidak berperan sebagaimana seorang dewasa. Apa contoh-contoh peran-peran generasi terbaik masa lalu ketika mereka mendekati masa balig? Yaitu antara lain ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersiapkan pasukan untuk perang Badar. Datanglah kepada beliau itu anak-anak belia yang mereka itu belum balig. Mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperan di dalam dakwah Nabi, ikut berperan dalam membangun peradaban, padahal mereka itu menjelang balig, belum balig. Ini menandakan bahwa pendidikan sebelumnya itu sudah membentuk keimanan dia dengan kuat, sehingga anak tersebut walaupun belum waktunya untuk berperan, yaitu belum melewati batas akhir atau belum melewati deadline, tapi dia sudah menawarkan diri untuk berperan. Sebagai contoh misal juga dalam persiapan peperangan, datanglah beberapa pemuda, dalam hal ini adalah sahabat Nabi yang masih belia, sahabat-sahabat kecil. Dalam riwayat disebutkan ada 8 sahabat kecil datang kepada Nabi. Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan aku ikut berjihad bersamamu. Izinkan aku mengorbankan nyawaku ya untuk berjihad bersamamu." Ini adalah mereka tuh umur belasan tahun. Ya, ada yang 13 tahun, ada yang 15 tahun. Datang kepada Nabi untuk berjihad yang resikonya adalah terbunuh. Harapan mereka adalah mati syahid. Ini menandakan bahwa pendidikan sebelumnya berhasil, sehingga sebelum deadline sudah terbentuk, mereka sudah menawarkan diri untuk berperan sebagaimana seorang yang sudah dewasa. Akhirnya karena merasa Nabi mengetahui mereka itu belum balig, masih kecil-kecil, akhirnya Nabi dengan lembut dan bangga kepada mereka menolak. Ya. Ya, dengan harapan mungkin lain waktu kalau mereka sudah besar ikut berperang. Tapi ternyata mereka enggak terima. Maka Rafi' bin Hudaij, ya, dia memegang tombaknya dan melempar tombak dengan mahir. Ya, ditunjukkan kepada Nabi dengan kelembutan, "Wahai Nabi, lihatlah aku mahir menggunakan tombak." Akhirnya karena mahirnya menggunakan tombak, akhirnya Rafi' diterima oleh Nabi untuk ikut bergabung dalam peperangan, walaupun dia masih belia sekali. Terus kemudian enggak terima teman yang lain, satu diterima, yang lain pasti bangkit. Bangkitlah Samurah bin Jundub. Dia memamerkan ototnya. Keahlian dia adalah di bidang gulat. Dengan lembut dia menampakkan kemampuannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya juga mendukung, menerangkan kepada Nabi sesungguhnya Samurah itu bisa menjatuhkan orang atau merobohkan orang yang tinggi sekalipun. Akhirnya diterima oleh Nabi SAW. Kemudian bangkit lagi kemudian sahabat yang lain, yaitu Zaid bin Sabit. Beliau Allah takdirkan badannya kecil, ya, dia membawa pedang yang pedangnya panjang, lebih panjang dari tinggi tubuhnya. Ternyata Nabi SAW dengan kelembutan menolak sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ini untuk ikut perang. Akhirnya dengan sedih beliau pulang, dan sampai di rumah dia sedih sekali, berpikir bagaimana aku ikut bisa ikut berdakwah bersama Nabi walaupun mungkin enggak jadi prajurit. Ternyata terbukalah pikirannya bahwa dia adalah seorang yang bisa atau pandai menulis, membaca dan berbahasa dan menghafal Quran. Akhirnya disampaikan kepada Nabi SAW dan diuji oleh Nabi, ternyata bacaannya bagus dan dia bisa menulis dan membaca. Yang akhirnya singkat ceritanya, sahabat Zaid bin Sabit dalam usia yang belia sekali, belum ada 15 tahun, sudah menjadi penerjemah Nabi SAW. Dalam hal ini adalah bahasa Ibrani dan bahasa Saryani, itu bahasanya orang-orang Yahudi, dan bahasanya bahasa yang digunakan untuk komunikasi orang-orang Arab waktu itu. Nah, akhirnya kalau kita memperhatikan hal tersebut, itulah generasi didikan Nabi SAW. Termasuk sahabat Usamah bin Zaid, menikah usia 15 tahun, beliau menjadi panglima perang usia 18 tahun. Kemudian kita perhatikan pergerakan bangsa kita, bangsa Indonesia ini, ya, peristiwa Sumpah Pemuda. Itu kalau kita perhatikan tokoh-tokohnya umurnya itu 18 tahun, 19 tahun, 20, 21. Mereka masih belia, baru saja balik, tapi mereka sudah berperan menjadi tulang punggung bangsa ini. Nah, ternyata itulah antara lain contoh-contoh bahwa pendidikan-pendidikan masa lalu ada yang bisa kita contoh, ya. Baik, yang utama adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kita melihat dalam pergerakan bangsa kita ini pun ada pendidikan-pendidikan yang bisa kita ambil teladannya. Yaitu kita yang pertama dalam hal ini adalah menentukan deadline, yaitu batas akhir dari pendidikan anak, yaitu ketika mereka balik. Nah, itu generasi-generasi yang mereka tidak mengenal remaja. Begitu mereka balik secara fisik, anak laki-laki mereka mimpi basah, anak perempuan mereka haid, mereka langsung dewasa mentalnya, siap menikah dan siap berperan, siap berkarya. Nah, maka dalam revolusi pendidikan yang kedua ini, yaitu deadline pendidikan, kita sekarang juga harus merancang demikian, karena ini adalah ketetapan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Karena anak yang sudah balik bukan anak-anak lagi, dia menjadi dewasa dan menjadi mukallaf dan menjadi pemikul tanggung jawab. Maka harapannya begitu kita mendidik mereka, begitu balik mereka betul-betul mampu memikul tanggung jawab syariat ini. Mereka mampu memikul beban syariat sehingga mereka beribadah, tunduk taat beribadah kepada Allah, dan mereka bermanfaat bagi umat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan tentang deadline ini, yaitu balik. Nah, akhirnya fakta yang ada saat ini kita perhatikan bahwa banyak sekali generasi ini yang mereka itu sudah balik secara fisik, mereka sudah balik secara seksualitasnya itu berfungsi sebagaimana orang dewasa pada umumnya, namun mereka secara mental masih anak-anak. Bahkan yang terjadi saat ini faktanya, baliknya anak itu maju, ya, bahkan ada banyak sekali sekarang anak SD itu sudah balik, dan akilnya itu justru malah mundur. Bisa jadi kelas 6 SD mereka sudah balik, tapi ternyata akilnya nunggu lulus S1, bahkan lulus S2. Nah, masa rentang antara balik dan akil yang datang tidak bersamaan inilah yang disebut dengan remaja. Itu adalah masa peralihan, dan itu adalah masa yang sebenarnya membahayakan, masa yang sangat membahayakan, yang seharusnya mereka itu usia-usia itu menjadi tulang punggung bangsa, justru malah menjadi beban bangsa. Ini justru pemuda yang betul-betul akil dan balig, jadi baliknya bersamaan dengan datangnya akil, itu yang diharapkan oleh bangsa ini. itulah menjadi tulang punggung bangsa ini, sehingga bangsa menjadi kuat, umat ini menjadi kuat karena apa? Karena pemuda tadi. Nah, oleh karena itu perlu adanya segera kita merevolusi tentang deadline, batas akhir tercapainya tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan, yaitu ketika mereka sudah balig. Nah, kalau kita ambil rata-rata, balig anak secara umum adalah usia 15 tahun. Maka harapannya begitu anak itu SMP kelas 3, kalau menurut nas tadi bahwa balig itu sekitar 15 tahun, maka begitu anak lulus SMP itu betul-betul dewasa. Dia secara fisik sudah kuat karena balig ya. Kemudian secara mental juga sudah dewasa. Dia sudah siap berperan ya. Dia sudah memiliki karya, dia sudah betul-betul melaksanakan ibadah tanpa harus disuruh, sehingga benar-benar menjadi tulang punggung bangsa ini. Itu lulus SMP seharusnya, kalau kita lihat generasi-generasi terbaik masa lalu, termasuk tokoh-tokoh pergerakan bangsa Indonesia ini. Nah, mengapa terjadi adanya terlewat deadline-nya tadi, sehingga pada deadline itu ternyata tujuan belum tercapai, bahkan bisa mundur sampai 10 tahun lebih, yang harusnya mungkin ada toleransi 1 atau 2 tahun, 3 tahun, tapi ternyata sampai 10 tahun baru tujuan itu, bahkan mungkin belum tercapai. Ini mengapa demikian? Itu disebabkan karena sistem pendidikan. Nah, maka insya Allah ta'ala kita untuk revolusi yang berikutnya nanti kita membahas tentang metode pendidikan ini, sehingga menjadikan generasi ini betul-betul tercapai tujuan pendidikannya sebelum deadline pendidikan ini, yaitu sebelum mereka balig atau ketika mereka balig. Nah, ini tentang deadline ya, yang harus kita pahami. Maka sejatinya kalau kita lihat tingkat-tingkat pendidikan yang sekarang ada ini, kalau kita kembalikan kepada apa namanya deadline yang balig tadi, maka sejatinya pendidikan untuk anak-anak itu batasnya adalah sampai SMP. Ya, batasnya sampai SMP. Setelah SMP, anak mau berkarya, ya karena dia sudah balig, sudah memiliki karya karena sebelumnya sudah ditumbuhkan. Bahkan mungkin anak lulus SMP pun bisa menikah. Karena apa? Dia sudah balig. Ya, seandainya menikah bisa memiliki anak. Nanti mau kuliah langsung juga enggak masalah. Karena dia mereka sudah dewasa. Mau bersafar jauh keluar kota, meninggalkan keluarga juga enggak masalah karena mereka sudah dewasa. Nah, ini kalau kita berbicara masalah deadline. Sehingga bisa kita katakan sejatinya tahap SMA itu tidak diperlukan. Nah, begitu SMP langsung kepada perkuliahan. Ya, atau kemudian langsung kepada kinerja. Ini karena mereka sejatinya sudah balig. Nah, ini tentang deadline ya, yang mana kita perlu memperhatikan hal ini ya, jangan sampai kita kemudian bersantai-santai. Generasi kita usianya sudah 20 tahun, mereka sudah baliknya usia 14 tahun, ternyata kita masih santai padahal sejatinya sudah lewat dari deadline. Maka kita harus memperhatikan hal ini ya, ternyata dalam pendidikan itu ada batas akhir kapan tujuan pendidikan dicapai. Ini yang harus kita perhatikan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang deadline pendidikan ini ya. Sehingga kita betul-betul serius dalam merancang pendidikan ini. Setelah kita menetapkan tujuan, maka selanjutnya kita adalah menetapkan kapan batas akhir tujuan itu harus dicapai. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustadz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini terkait tema kita, yaitu tentang deadline pendidikan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami ulangi sekali lagi, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 08953 9903 0417, atau dapat pula melalui live chat di channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, kami bacakan pertanyaan yang pertama datangnya dari Bapak Sofian di Jakarta Pusat melalui live chat. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara agar anak mencintai masjid? Apakah dengan memenuhi fasilitas mainan anak di masjid, ataukah membawakan mainan anak dari rumah ketika ke masjid? Karena banyak yang membagikan postingan seperti demikian. Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Sofyan yang ada di Jakarta Pusat. Semoga Allah menjaga Bapak dalam mendidik anak-anak Bapak dan keluarga. Bagaimana cara mendidik anak agar mencintai masjid? Tentu saja kita mencontoh pendidik yang terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah berhasil dan terbukti mendidik generasi sahabat yang waktu itu masih kecil-kecil betul-betul mencintai masjid. Kita perhatikan ketika mereka masih usia balita, yaitu masa-masa tufulah, masa kanak-kanak. Ya kalau tempat kita masa PAUD atau masa TK. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajak anak kecil ke masjid, beliau itu tidak mengajarkan mereka untuk melaksanakan sholat. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak kecil tersebut? Kadang anak-anak tersebut digendong oleh Nabi. Kadang anak-anak tersebut itu menaiki punggungnya Nabi, dan Nabi kemudian membimbing, istilahnya tidak menurunkan anak tersebut, ya, sebelum anak itu puas bermain sehingga sujud Nabi menjadi lama. Terus kemudian antara lain apabila ada anak kecil menangis di masjid yang tadinya Nabi ingin memperpanjang sholat, kemudian diperpendek sholatnya. Yang intinya bahwa untuk mendidik anak agar mencintai masjid di usia-usia dini, yaitu di masa-masa tufulah di bawah 7 tahun, itu yaitu dengan menumbuhkan imaji positif anak-anak. Ini ditumbuhkan imaji positif bahwa kita tumbuhkan pada diri anak yang pikiran bawah sadarnya itu terbuka lebar, sedang terbuka lebar. Tumbuhkan pada pikiran bawah sadarnya itu bahwa masjid itu tempat yang menyenangkan. Ya antara lain mungkin zaman sekarang ini ada yang diberi fasilitas permainan. Itu tujuannya adalah menumbuhkan imaji positif anak bahwa ternyata masjid itu tempat yang sangat menyenangkan. Harapannya itu tersimpan di pikiran bawah sadar anak yang imajinya sedang puncak-puncaknya, dan itu akan terbawa sampai dewasa. Maka begitu mendengar masjid, maka imaji dia adalah tempat yang sangat menyenangkan. Ini. Nah, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita orang tua itu untuk memerintahkan anak melaksanakan sholat itu 7 tahun. Karena sebelumnya itu adalah untuk menumbuhkan imaji-imaji positif, untuk mencintai masjid. Walaupun mereka belum melaksanakan sholat, walaupun di masjid kadang-kadang dia hanya bermain, namun demikian bukan berarti apabila kita mendidik anak kecil mencintai masjid itu kemudian kita biarkan leluasa begitu saja tanpa ada aturan. Karena setiap Nabi mengajak anak kecil ke masjid selalu didampingi oleh beliau, tidak dilepas oleh beliau. Kadang beliau gendong, kadang beliau letakkan di samping beliau, tidak pernah beliau lepas. Oleh karena itu, ini himbauan kepada para orang tua, ya, apabila anaknya ke masjid itu untuk didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Ini entah mungkin digendong atau dipanggul atau bagaimana, itu tergantung orang tua masing-masing. Nah, ini jadi kemudian setelah itu untuk menjadikan anak mencintai masjid setelah mereka tamyiz, ya usia 7 sampai 10 tahun tentu saja diajarkan. Karena usia ini anak itu sedang puncak-puncaknya rasa ingin tahu. Kalau sebelumnya sudah tumbuh kecintaan dengan ditumbuhkan imaji positif tentang masjid tadi, maka otomatis ketika masa tamyiz 7 tahun sampai 10 tahun ini rasa ingin tahunya itu memuncak, maka kita fasilitasi, yaitu mereka kita ajarkan tata cara sholat. Kita perlu suruh mereka untuk sholat, dan kalau sudah cinta insya Allah mereka akan mau dan akan tumbuh kecintaannya menjadi meningkat setelah diajarkan sholat. Ternyata sholat itu asik ini. Nah, kalau sebelumnya tidak tumbuh kecintaan kepada masjid, tiba-tiba kemudian diajari sholat, maka kadangkala anak justru malah akan tidak suka dengan sholat. Karena apa? Merasa berat, kecintaan belum tumbuh. Maka benar yang dikatakan oleh Junthub bin Adilah dalam sebuah hadis, ya, bahwa kunna hilmanan khayafirah ma'arusullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami masih belia, ya, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fata'ala manal iman qabla al-Qur'an. Kami diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iman terlebih dahulu sebelum Qur'an. Summa ta'ala manal Qur'an fastadna fihi imanan. Kemudian kami diajari Qur'an, dan dengan diajarkan Qur'an tersebut, maka imannya akan bertambah, dia makin mencintai. Karena apa? Sebelumnya sudah mencintai. Tapi kalau sebelumnya belum tumbuh kecintaan, kemudian tiba-tiba langsung kita ajarkan, apalagi langsung kita biasakan, maka jangan salahkan anak apabila dia itu enggak suka sholat. Karena apa? Kecintaan tidak ditumbuhkan. Diajarkan bukan tambah imannya, justru malah melemah, karena pas sebelumnya iman enggak tumbuh. Nah, maka kalau kita bicara nanti insya Allah tentang recovery, apa namanya, revolusi pendidikan yang terkait dengan prioritas, maka iman terlebih dahulu harus didahulukan. Nah, ini yang seringnya kita itu mendahulukan itu langsung kepada pengajaran ilmu sebelum ditumbuhkan keimanan, kecintaan anak-anak. Sehingga begitu mereka diajarkan langsung, apalagi dipaksakan untuk belajar, mereka akan membenci ilmu tersebut, bahkan kadang-kala membenci ibadah. Karena apa? Keimanan sebelumnya tidak ditumbuhkan langsung kepada ilmu, maka imannya akan justru melemah itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya. Nah, tentu saja nanti kalau anak sudah besar beda lagi pendidikannya ya. Bahkan termasuk menumbuhkan kecintaan masjid pun bisa dipukul sebagaimana perintah Nabi, apabila anak gak mau sholat umur 10 tahun boleh dipukul. Itu tentu saja dengan tahap-tahap seperti tadi. Demikian Ustadz. Anak jika ke masjid tidak bawa mainan saja sudah mengganggu jamaah, apalagi membawa mainan, apakah ini sudah tepat Ustaz? Ya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi kembali lagi tadi kepada contoh Nabi, bahwa ketika Nabi SAW mengajak anak itu selalu didampingi, didampingi untuk tidak mengganggu jamaah yang lain. Ini untuk tidak mengganggu jamaah yang lain. Nah, kalau misal membawa mainan dari rumah dibawa ke masjid kemudian mengganggu jamaah, hendaknya dihindari ya, hendaknya dihindari ya. Jadi tidak ada apa namanya hadis atau riwayat yang kita dengarkan anak-anak membawa mainan ke masjid ketika mereka sholat ya. Mereka hanya dibersamai oleh apa namanya orang tua atau Nabi SAW, sehingga mereka betul-betul memperhatikan bukan mainannya tetapi bagaimana orang-orang itu sholat, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat menyayangi dia. Demikian. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya dan nasihatnya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih pula untuk Bapak Sofyan di Jakarta Pusat yang telah bertanya tadi. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Kali ini datangnya dari pendengar radio kita FM di Cirebon. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah adanya anak yang pemberani, kemudian ada anak yang penakut, lalu ada anak yang percaya diri, ada anak pula yang kurang percaya diri. Apakah ini memang anugerah atau bisa diusahakan? Silakan Ustaz. Ya, ya, pertanyaan dari pendengar radio kita di Cirebon, ini masya Allah pertanyaannya bagus. Adanya sifat-sifat anak yang unik, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Utsaimin bahwa akhlak anak, akhlak manusia itu ada dua, yaitu akhlak yang jibili, yaitu bawaan, dan ada akhlak yang muktasab, yaitu diusahakan. Nah, akhlak yang jibili ini, ya sebagai contoh akhlak jibili ini, sebagaimana sabda Nabi SAW terhadap empat sahabat. Nabi bersabda, arhamu umati bi umati Abu Bakrin, wa asatuhum fi amrillahi Umar, wa asatuhum khaya'an Utsman, wa aqdahum Aliun. Orang atau umatku yang paling penyayang itu adalah Abu Bakar, yang paling tegas dan keras adalah Umar, yang paling pemalu itu adalah Utsman, dan yang paling adil adalah Ali. Nah, ini sifat-sifat tadi itu adalah jibili, bawaan dari lahir. Sebab kita perhatikan ya, ada sebuah hadis yang pernah saya baca bahwa ketika Umar bin Khattab kecil itu sering berkelahi. Terus kemudian sebelum masuk Islam, setelah beliau dewasa, itu keras. Dan bahkan setelah masuk Islam pun tetap keras. Ini namanya jibili. Dan ternyata dengan tegasnya sahabat Umar bin Khattab ini digunakan untuk apa? Untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk penguatan keimanannya, sehingga sampai karena tegasnya Umar, setan pun sampai takut ya, sampai mengambil jalan lain ketika bertemu dengan Umar. Jadi ada sifat-sifat bawaan dari lahir yang disebutkan dalam surat Al-Isra, itu yang namanya syakilah ya, yaitu tabiat bawaan itu bisa digunakan untuk ketaatan, untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain tadi tiga sifat tadi, ya sifat-sifat yang ada pada sahabat tadi, yaitu Abu Bakar itu penyayang, Umar tegas, Utsman itu adalah pemalu, dan Ali itu adil. Itu yang kemudian dikuatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya dengan sifat-sifat yang seperti ini, yaitu ada sakilah, ya, tabiat bawaan dari lahir ini, maka dengan adanya anak yang pemberani, ada yang penakut, ada yang pemalu. Nah, ini kalau memang itu bukan jeritan hati, ya. Jadi kadangkala ada anak itu keras. Istilahnya tanda kutip dia berbuat nakal, ya, keras. Itu bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah jeritan hati dia akibat apa, tekanan, mungkin kemarahan dari orang tua, mungkin bullying dan sebagainya. Akhirnya dia berontak. Ya, berontak sebagai tanda apa, jeritan hati dia. Itu bukan sakilah, itu bukan bakat bawaan, tapi itu adalah apa namanya, egosentris yang tidak tuntas kemudian dia tumpahkan. Tapi apabila egosentris anak sudah tuntas, pendidikannya di rumah itu bagus, orang tuanya penyayang, tapi ternyata anak ada yang tegas, ada yang pemalu, lah itu baru sakilah. Nah, maka dengan adanya sakilah ini dikuatkan, dikendalikan dengan keimanan. Nah, maka penguatan sakilah ini dikuatkan setelah penguatan keimanan. Nah, sehingga apa? Setelah penguatan keimanan, akhirnya sakilah ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagai contoh lagi, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika belum masuk Islam, ya, itu kekerasan beliau itu justru untuk menghambat dakwah Nabi. Karena apa? Tidak dikendalikan dengan keimanan. Nah, setelah masuk Islam, kerasnya Umar bin Khattab itu dikendalikan oleh keimanan, sehingga justru mendukung dakwah Nabi untuk penyebaran Islam. Nah, maka sakilah itu yang sifat-sifat unik tadi, anak tadi itu ditumbuhkan setelah ditumbuhkan keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, kemudian setelah iman tumbuh, baru sakilah dikuatkan. Akhirnya tidak membahayakan. Sebab kalau sakilah tidak dikendalikan dengan keimanan, itu bisa membahayakan. Sebagaimana terjadi pada Fir'aun. Diberi sakilah yaitu berupa kemampuan memimpin, ya, ternyata tidak dikendalikan dengan keimanan, sehingga melampaui batas, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini termasuk juga pada Fir'aun, Korun dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan sakilah. Jadi sejatinya, ya, sifat anak yang unik ini ada dua kemungkinan. Yang pertama memang itu bawaan dari lahir, ya, yaitu istilahnya bawaan yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk menguatkan ketakwaan, ya, atau keimanan. Kemudian yang kedua, ya, bisa jadi karena jeritan hati anak. Nah, kalau pendidikan kita mungkin banyak tekanan kepada anak-anak, terutama masih kecil, sehingga mereka berontak, itu berarti jeritan hati, itu bukan sakilah. Nah, kalau kemudian kita di rumah pendidikannya insya Allah sudah baik, ya, anak juga nyaman-nyaman saja, mudah cerita kepada orang tuanya, maka keunikan anak itulah sakilah yang harus kita kuatkan sebagai peran dia nanti untuk menjadi khalifah pemakmur bumi. Dan itu akan menjadi peran bagi dia. Ini demikian. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya. Kemudian kami bacakan pertanyaan selanjutnya, kali ini datangnya dari Ibu Nurul Iman di YouTube. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya merasa lelah dengan mendidik anak, dan sudah saya didik tetapi tetap saja nakal. Sekarang saya biarkan dia semaunya, namun untuk nafkah dan fasilitas tetap saya kasih. Namun kemudian untuk didikan sudah saya biarkan saja Ustaz. Anak saya usia 17 tahun. Apakah boleh seperti itu ataukah saya sudah tidak amanah Ustaz? Bagaimana dengan dikaitkan dengan kisah Nabi Nuh? Silakan Ustaz. Ya. Insyaallah, ya, pertanyaan dari Ibu Nurul Iman luar biasa sekali. Jadi perlu kita ketahui bahwa walaupun anak sudah 17 tahun, ya, kita tetap memiliki kewajiban untuk mendidik dia. Walaupun bagaimanapun itu adalah anak kita. Kita jangan kemudian beralasan bahwa anak Nabi Nuh itu tidak ikut kepada Nabi Nuh dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berarti Nabi Nuh membiarkan. Ya, Nabi Nuh tetap berjuang bahkan sampai titik terakhir. Nabi tetap berteriak kepada anaknya untuk ikut kepada beliau. Namun ternyata Allah takdirkan anaknya tidak mau ikut. Itu sampai titik terakhir. Nah, maka dalam pendidikan itu tidak boleh ada namanya pembiaran. Karena kembali kepada hakikat anak, hakikat manusia. Bahwa manusia lahir itu yang pertama fitrah, yaitu dia memiliki kecondongan kepada kebaikan. Yang kedua, yaitu anak atau manusia lahir itu enggak tahu apa-apa. Akhirnya butuh apa? Butuh dipimpin. Ini. Nah, dengan dua kondisi ini hakikat manusia. Lahir punya kecondongan dan ternyata dia lahir tidak tahu apa-apa. Maka jangan kita anggap anak itu seperti kertas putih yang kosong. Walaupun lahir enggak tahu apa-apa, tapi di dalam dirinya ada kecondongan kepada Islam, yaitu fitrah. Ini. Nah, maka dengan dasar ini, pendidikan itu sejatinya adalah memenuhi dua hakikat manusia tadi, yaitu pengakuan, mengakui bahwa anak lahir itu fitrah, yaitu memiliki kecondongan kepada Islam. Yang kedua, membersamai mereka, ya, membimbing mereka, mengarahkan mereka. Karena apa? Mereka lahir tidak tahu apa-apa. Maka dalam mendidik anak itu, maka dua langkah ini dilakukan. Satu langkah tidak dilakukan, biasanya anak bermasalah, yaitu pengakuan dan pembersamaan. Maka terhadap anak yang sudah 17 tahun tadi, mungkin bisa jadi kita terlalu membersamai mereka, tapi tidak mengakui. Maksudnya bagaimana? Mungkin kita terlalu banyak menceramai dia, selalu diarahkan begini, arahkan begitu. Dan dia begitu diceramai, merasa bahwa dirinya sudah tahu. Karena apa? Dia tidak diakui. Maka diperlukan adanya pengakuan. Nah, apa bentuk dari pengakuan? Yang pertama, kita berpikir positif bahwa anak kita yang kita sebut nakal tadi itu sebenarnya ada potensi yang perlu kita gali. Kita selama ini hanya melihat kekurangannya saja, padahal dia punya potensi, yaitu fitrah yang harus kita akui. Maka kita perhatikan apa potensi dia. Yang kadangkala mungkin kita perlu kasih dorongan, kita kasih pujian bahwa ternyata anak kita itu hebat. Nah, setelah anak itu diakui, ya, maka dia akan merasa dirinya itu berharga, bermakna, merasa disayang oleh orang tuanya karena pengakuan itu. Nah, setelah itu merasa disayang, akhirnya nasihat masuk, ya, nasihat masuk setelah adanya pengakuan. Ini sebagai contoh yang sangat sederhana. Misal ada anak usia 17 tahun minta atau pamit atau izin kepada orang tuanya untuk naik gunung ketika musim hujan. Kemudian orang tuanya khawatir. Nah, langsung saja dilarang, enggak boleh. Ya, karena ini musim hujan, dah enggak boleh, pokoknya tidak boleh. Maka ini akan menyakitkan anak. Ya, karena apa? Tidak ada penjelasan, kemudian anak merasa tidak diakui terlebih dahulu. Dan ternyata ada kasus juga, ya, yang terjadi, anak tersebut akhirnya merasa sakit hati, ya, dan merasa menyesal sekali ketika teman-temannya pada naik gunung kemudian diupload di Instagram, di media sosial. Dia merasa menyesal dan merasa menyalahkan orang tuanya yang melarang. Akhirnya anak tersebut mogok sekolah. Ini terjadi. Apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu dua tadi, pengakuan dan pembersamaan. Ketika anak, sebagai contoh tadi, minta izin untuk naik gunung ketika musim hujan, ya, yang mungkin kita juga masih meragukan siapa teman-temannya, pertama kita akui dulu. Misal sebagai contoh, Bapak, Ibu, aku ingin naik gunung. Apa yang kita katakan? Akui dulu. Oh, naik gunung itu bagus, Nak. Ya, kamu bisa belajar survive di sana. Ya, kamu bisa menjalin kerjasama dengan teman-teman, ya. Kamu bisa melihat keindahan alam yang harapannya nanti untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, ya. Ini tauhid rububiyah masuk di situ. Dan masih banyak faedah-faedah yang lain. Sebenarnya bagus sekali itu. Dan ayah setuju sekali, ibu juga setuju, karena itu adalah aktivitas-aktivitas yang baik. Sebab tidak ada dasar bahwa naik gunung itu haram. Tapi pengakuan dulu. Nah, setelah itu baru pembersamaan. Karena tadi anak lahir itu gak tahu apa-apa. Maka katakan, Nak, ayah dan ibu itu sayang banget sama kamu, ya, sayang sekali. Nah, maka bukan ayah dan ibu gak boleh, tapi ayah dan ibu khawatir terjadi apa-apa. Ini kan musim hujan, ya. Cobalah dirembuk dengan teman-teman, barangkali nanti kalau sudah musim tidak hujan, kamu bisa naik gunung dengan aman. Coba kalau terjadi apa-apa, pasti bapak ibu akan merasa sedih. Seandainya anak gak jadi berangkat, itu beda dengan yang pertama tadi, ya. Karena apa? Anak merasa diakui. Nah, ini yang sering terjadi apabila kita menasihati anak kita yang sudah besar-besar itu tanpa adanya pengakuan. Padahal hakikat manusia itu adalah membutuhkan pengakuan dan pembersamaan. Karena seperti tadi, sebagai nas tadi yang telah disebutkan. Nah makanya kepada para orang tua ya, dalam mendidik anak-anaknya, itu ada beda tipis antara mendidik, membiarkan, dan memaksa. Ini, kalau kita hanya mengakui saja bahwa anak condong kepada kebaikan, sudahlah kamu condong kepada kebaikan, yaitu fitrah, insya Allah akan jadi baik, kemudian dibiarkan, itu namanya pembiaran, tanpa ada pembersamaan, pengarahan, dan sebagainya. Di sisi lain, kalau orang tua itu hanya tidak mengakui, ya, tidak mengakui fitrah anak, bahwa anak memiliki condongan kepada kebaikan, kemudian orang tua hanya membersamai saja, membimbing, mengarahkan, ya, obsesi orang tua dipaksakan pada anak, pokoknya anak harus ikut orang tua. Ini walaupun caranya halus, hakikatnya adalah pemaksaan. Dan ini juga enggak bagus bagi anak. Maka pendidikan sejatinya adalah mengakui fitrah anak dan membersamai anak yang dia lahir karena tidak tahu apa-apa. Insya Allah dengan ini anak akan menjadi lebih baik, ya. Dan masalah yang muncul pada diri anak karena dua hal tadi tidak dipenuhi, anak tidak diakui dan anak tidak dibersamai. Maka begitu anak-anak ditanya, seringnya menjawabnya begini, mengapa kamu kok nakal seperti ini? Kalau mereka jujur pasti mengatakan, aku merasa direndahkan oleh orang tua, aku tidak dihargai orang tua, berarti gak ada pengakuan. Kemudian jawaban yang lain adalah, aku tidak disayang oleh orang tua karena gak ada pembersamaan, aku gak dibimbing, aku dicuekin. Nah ini jadi sebenarnya hanya kembali kepada dua hal tadi, ya. Dua hal tadi tidak terpenuhi, anak bermasalah. Cara mengatasinya yaitu dengan memenuhi dua hal tadi. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, khususnya tadi Ibu Nurul Iman yang bertanya, semoga dapat dipahami. Kemudian kami bacakan pertanyaan selanjutnya, masih dari YouTube. Kali ini datangnya dari Ibu Hasanah Erawati. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pola asuh orang tua mempengaruhi datangnya akil? Silakan Ustaz. Pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Hasanah Hirawati, ya, apakah pengasuhan orang tua mempengaruhi datangnya akil? Jawabannya adalah sangat mempengaruhi. Justru pengaruhnya paling besar dibandingkan di sekolahan. Ini. Dan termasuk pengaruhnya paling besar dibanding lingkungan. Karena sejatinya, ya, akilnya anak, berhasilnya pendidikan itu adalah ada pada kedua orang tua. Ya. Ya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini makanya sangat sekali berpengaruh. Nah, seringnya para orang tua itu mendidik anak-anaknya, ya tidak semuanya ini ya. Itu hanya copy paste. Copy paste dari siapa? Hanya meniru dulu waktu kecil. Dulu aku dididik orang tuaku seperti ini, maka aku sekarang mendidik anakku seperti ini. Atau mungkin ketika mendidik anak-anak juga mungkin meniru gurunya di kelas. Dulu guruku mengajar aku seperti ini, maka sekarang aku harus mengajar seperti ini. Nah, hendaklah ini apa namanya pola asuh warisan ini jangan kita turunkan, jangan kita wariskan ke anak-anak kita kecuali sudah kita filter terlebih dahulu. Ya. Sudah kita filter terlebih dahulu, sudah benarkah yang kita tiru itu? Maka semua kita kembalikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik. Kalau ternyata yang kita tiru itu tidak cocok dengan apa yang dulu Nabi contohkan, maka perlu kita revisi. Nah, bagaimana merevisinya? Kadangkala orang tua itu ada trauma masa lalu, ya, akibat pendidikan mungkin orang tuanya dulu, maka perlu melakukan tazkiyatun nafas, yaitu muhasabah. Ya, koreksi diri, merenung diri. Ya, merenung diri kira-kira apa yang sudah saya lakukan yang kira-kira perlu saya koreksi. Nah, setelah ketahuan bahwa ternyata salahnya adalah di bidang ini itu, maka mohon ampun kepada Allah dan segera mohon kepada Allah untuk diperbaiki. Nah, ini untuk mengubah pola asuh warisan tadi biar tidak turun kepada anak-anak kita, yaitu dengan cara tazkiyatun nafas, yaitu yang intinya adalah muhasabah. itu introspeksi diri terhadap metode pembelajaran yang sudah kita berikan kepada anak kita selama ini, kemudian kita kembalikan kepada Allah dan Rasulullah, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya tadi Bu Hasanah yang bertanya. Dan kami bacakan pertanyaan kali ini datangnya dari pendengar radio kita FM Cirebon lagi. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebatas mana orang tua boleh menampakkan auratnya kepada anak, di mana anak tersebut usianya sudah 7 atau 10 tahun, Ustaz? Apakah ada batasannya dan tabahan, Ustaz? Untuk sesama jenis kelamin, apakah ada batasannya pula, Ustaz? Ya. Terima kasih, Ustaz. Jadi dalam pendidikan ini terkait masalah pendidikan seksualitas, ya, itu ada batasan-batasan, ya. Berarti kalau kemudian anak 7 tahun kemudian sesama jenis kemudian boleh semuanya dilihat, tidak. Jadi tetap batasan-batasan itu di apa namanya perlu kita pahami. Sebagai contoh misal, seorang apa namanya pasangan suami istri itu ada ketentuan-ketentuan aurat-aurat suami dan aurat istri yang boleh dilihat oleh pasangannya. Itu bukan berarti semua itu boleh dilihat oleh sejenis atau apa mungkin saudaranya yang sejenis. Sebagai contoh misal, ada aurat dari suami yang boleh dilihat oleh istri, itu ternyata ada juga yang tidak boleh, ya, dilihat oleh sesama laki-laki walaupun itu saudara kandungnya, ya, walaupun itu saudara kandungnya. Ini, nah maka antara lain batasan-batasan untuk pendidikan ini untuk anak-anak yang di bawah 10 tahun yang 7 tahun ini terhadap orang tua, ya. Itu contohnya adalah apabila seorang ayah, mungkin ayah boleh menampakkan apa namanya tidak pakai baju, tetapi dalam hal ini aurat yang antara pusar dan lutut itu tetap tertutup, ya. Ya, tetap tertutup. Kemudian seorang ibu kepada anaknya yang 7 tahun boleh enggak pakai kerudung, ya. Bahkan mungkin ada juga anak yang kecil itu masih menyusui. Namun batasan-batasan seperti apa namanya aurat yang terkait dengan kemaluan dan sebagainya itu harus dihindarkan untuk diperlihatkan kepada anak-anak, apalagi anak-anak yang sudah usia di atas 10 tahun. Demikian. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Baik, Ustaz, selanjutnya para pendengar, kami akan bacakan pertanyaan datangnya kali ini dari Bapak Awang di Tangerang Selatan. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada definisi anak berkebutuhan khusus, Ustaz? Seperti apa yang telah muncul pada zaman ini? Silakan, Ustaz. Iya. Apakah ada anak yang berkebutuhan khusus? Ini pertanyaan yang bagus dari Bapak Awang. Dalam pendidikan Islam, kalau kita kembalikan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, kullu mauludin, tanpa kecuali semua anak mereka lahir fitrah, yaitu memiliki kecondongan kepada kebaikan. Fitrah itu antara lain di situ adalah adanya potensi, ya, potensi kepada keimanan, potensi untuk belajar, dan potensi yang terkait dengan kinerja atau bakat. Potensi kepada terhadap keimanan semua anak memiliki, itu keadilan dari Allah. Kemudian belajar juga semua anak memiliki, tapi terkait dengan bakat ini, itu ternyata masing-masing manusia itu unik, berbeda-beda. Ini, maka bisa dikatakan terkait dengan fitrah atau karakter bakat ini, setiap orang, setiap anak itu memiliki, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini. Nah, kadangkala ada yang kekurangannya itu sangat, tapi ternyata setelah digali potensinya, kelebihannya juga sangat. Ini, ya. Dan ada juga yang mungkin kekurangannya itu biasa-biasa, kelebihannya pun juga biasa-biasa. Nah, maka di dalam pendidikan berbasis fitrah ini, yang setiap anak lahir itu memiliki fitrah, condong kepada tauhid, ya, condong memiliki potensi yang unik, maka sejatinya tidak ada anak berkebutuhan khusus. Ini. Seharusnya mungkin diganti, ya, ABK itu adalah anak berkelebihan khusus. Ini sebagai contoh misal, ya. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti contoh sahabat Zaid bin Sabit tadi, ya. Beliau tidak diterima untuk menjadi prajurit Karena Allah takdirkan badannya kecil. Mungkin sekilas kalau orang melihat kekurangannya, wah ini enggak beres itu loh. Tidak sehebat seperti teman-teman yang lain. Tapi ternyata beliau sahabat Zaid bin Tsabit yang kecil tadi itu beliau mahir di bidang bahasa, tulis-menulis dan menghafal Quran. Dan itu mungkin tidak dimiliki oleh teman-temannya tadi yang ikut berperang, yang mahir di bidang perang atau istilahnya yang menjadi prajurit tadi. Ini contoh saja. Terus kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda kepada sahabat Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat kamu itu dalam keadaan lemah dan aku menginginkan sesuatu, ya, yang sesuatu itu aku ingin juga terjadi pada dirimu. Janganlah kamu memimpin dua orang, ya, dan jangan kamu ngurusi harta anak yatim." Sekilas kalau kita melihat ini, ya, kelemahan tadi, do'ifnya tadi yang disebutkan Nabi pada sahabat Abu Dzar, gak boleh memimpin dua orang dan gak boleh ngurusi anak yatim, itu seolah-olah sekilas kalau kita su'udon itu seperti bahwa beliau gak jujur. Tapi ternyata di hadis lain beliau bersabda tentang sahabat Abu Dzar bahwa tidak ada orang di atas langit, di atas bumi ini dan di bawah langit ini yang perkataannya lebih jujur daripada Abu Dzar. Ini, maka bisa kita katakan bahwa yang disebut do'if tadi itu adalah kelemahan Abu Dzar, sahabat Abu Dzar, tapi ternyata beliau memiliki kelebihan yang lain, yaitu kejujuran. Ini, jadi banyak sekali sahabat-sahabat yang lemah di satu sisi, kemudian mereka memiliki kelebihan di sisi yang lain. Termasuk banyak sekali kisah-kisah, ya, tokoh-tokoh dunia ini, ya, yang mereka mungkin disebut dengan istilah disleksia, dengan istilah ADHD, dengan istilah hiperaktif, dengan istilah autis dan sebagainya. Tapi ternyata mereka memiliki potensi yang luar biasa, ya, dari kekurangan dia yang dia miliki tersebut. Ini banyak fakta terjadi yang sehingga menjadikan mereka kadangkala ketika sekolah di sekolah dasar mereka terpaksa harus keluar karena tidak bisa dididik mengikuti teman-temannya. Tapi ternyata mereka begitu dewasa menjadi orang yang berhasil dalam memberikan manfaat besar sebesar-besarnya bagi umat ini, ya. Jadi menjadi tokoh-tokoh dunia. Karena apa? Karena di sisi kelemahan dia tadi, kekurangan dia, ternyata ada potensi yang lebih unggul. Kemudian kita lihat zaman sekarang ini, ada juga orang-orang yang dianggap mungkin gak bisa berjalan di atas kursi roda, ternyata otaknya luar biasa cerdas. Berarti Allah memberikan kelemahan di fisik, ternyata memberikan kekuatan di bidang pikiran. Sebab anak itu dibagi menjadi tiga jenis kecerdasan secara umum. Yang pertama ada anak yang cerdas di perasaan, yang kedua ada anak yang cerdas di pikiran, yang ketiga adalah ada anak yang cerdas di fisik. Kadangkala Allah memberikan kelemahan di fisik, tapi ternyata cerdas di pikiran. Ada juga yang memberikan kelemahan fisik, cerdas di perasaan. Ada yang perasaannya lemah, tapi ternyata kuat di fisik. Jadi bermacam-macam itu anak. Maka tugas kita orang tua, jangan terlalu fokus pada kekurangan anak, walaupun itu ABK, tapi fokuslah pada kelebihan anak. Banyak sekali orang tua yang mengeluh anaknya speak delay, terlambat berbicara. Ini sudah gelisah luar biasa. Seharusnya mungkin kita enggak usah gelisah. Insya Allah anak nanti akan bisa bicara, ya, pada umur yang nanti Allah tentukan. Nah, tugas kita adalah menggali potensi dia. Dia pasti memiliki kelebihan sehingga kita mendidik anak itu betul-betul bahagia. Karena semua anak itu adalah hebat, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna, bentuk yang sangat bagus, ya, ini. Dan Allah tidak mungkin menciptakan produk gagal, enggak mungkin. Ini, ya. Inilah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sejatinya tidak ada anak ABK, ya. ABK yang dimaksud di sini harusnya adalah diganti istilahnya, yaitu anak berkelebihan khusus. Demikian ya, wa ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Kemudian kami bacakan pertanyaan terakhir sebagai penutup, Ustaz. Dua pertanyaan dari datangnya dari pendengar radio kita FM Cirebon, Ustaz. Yang pertama, ada anak Ustaz usia 10 tahun, tapi jika disuruh ke masjid minta diantar ibunya, apakah boleh atau bagaimana? Apakah ibunya harus menurutinya, Ustaz, karena bapaknya sudah tidak ada? Itu yang pertama. Yang kedua dari Ibu Dia dari Cirebon, beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Apakah permintaan anak harus kita penuhi semuanya, Ustaz, agar masa egosentris anak terselesaikan? Bagaimanakah pandangan dalam tinjauan syariatnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya. Dua pertanyaan yang sangat bagus ya dari pendengar Radio Kita Cirebon. Yang pertama, anak 10 tahun tapi masih minta diantar ibunya untuk ke masjid. Tidak mengapa diantar saja, tapi tidak seterusnya. Anak yang minta diantar ke masjid itu pertanda bahwa percaya diri dia, kemandirian dia masih lemah. Maka kembali lagi bahwa pendidikan anak itu selalu diulang kembali kepada mulai dari keimanan. Nah, kalau anak misal mandirinya belum tumbuh, kemudian orang tua atau ibu tadi gak mau mengantar, khawatir anak akan ada imaji negatif. Oh, ternyata orang tua gak mendukung saya untuk ke masjid. Akhirnya nanti ada persepsi yang salah terhadap orang tua. Diantar dulu gak masalah. Terus beberapa kali, ya, setelah itu kemudian setelah anak merasa bahwa ibunya itu sayang sekali kepada dia, ya, berarti hatinya sudah kesentuh itu. Karena pendidikan yang pertama itu hati terlebih dahulu terkait dengan kesadaran, termasuk ikhlas itu. Ya. Nah, setelah hati tersentuh, kemudian baru kemudian nasihat lisan. Nah, bagaimana? Kamu kan sudah besar 10 tahun, kalau berangkat sendiri enggak apa-apa. Pasrah sama Allah, tawakal sama Allah, insyaallah Allah itu akan menjaga kamu. Itu setelah anak dekat dengan ibunya tadi, setelah dituruti keinginannya untuk mengantar. Tapi kalau kemudian langsung dipangkas di awal, dah pokoknya kamu sudah besar berangkat sendiri padahal karakter iman anak belum tumbuh, malah justru anak nanti gak mau ke masjid itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah semua keinginan anak itu dituruti untuk menuntaskan egosentrisnya? Ini perlu diketahui bahwa egosentris itu tuntas dituntaskan ketika masih masa tufulah, yaitu ketika usia PAUD atau TK. Ya, ini. Nah, kapan batasan dituntaskan egosentris? Anak usia tufulah ini belum ada tanggung jawab moral. Bahkan belum diberi aturan untuk anak TK dan PAUD ini 0-7 tahun. Ini sebagaimana dicontohkan Nabi ketika cucu Nabi naik di punggung Nabi. Itu Nabi tidak, bahkan tidak memotong permainan tersebut ketika Nabi sujud gitu loh. Ya, Nabi menunggu sampai cucunya jadi puas, kemudian beliau baru mengangkat kepala dari sujud, sehingga sujud beliau nak lama sekali. Nah, sehingga ini antara lain menuntaskan egosentris anak tersebut. Ya, egosentris agar imaji positifnya itu tumbuh tentang sholat. Nah, maka selama yang dilakukan anak itu adalah tidak membahayakan dia, kemudian tidak membahayakan orang lain, terus kemudian kita mampu, boleh dikatakan tidak membahayakan dompet kita juga, maka kita laksanakan. Ya, kita laksanakan. Karena untuk menuntaskan egosentris, dan itu tidak selamanya. Harapannya nanti begitu tamyiz, ya, usia 7 tahun, egosentris sudah tuntas, anak sudah mulai diberi aturan, karena masa tamyiz sudah mulai bersosial. Bukan egosentris, tapi sudah sosiosentris. Karena sudah bersosial, maka perlu adanya adab akhlak ditanamkan di situ. Ini boleh, ini tidak boleh. Tapi tidak diberikan ketika di TK. Nah, ketika mereka mulai 7 tahun, ini boleh, ini tidak boleh, karena mereka sudah tamyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi belum boleh dihukum. Ya, boleh dihukum ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Ini, kalau sudah 10 tahun sudah tegas lagi. Karena apa, sebentar lagi balik, sudah bukan waktunya memanjakan mereka. Kalau ingin memanjakan anak, ya ketika mereka kecil, untuk egosentris tadi. 7 tahun saja sudah pemanjaannya berkurang karena sudah ada aturan, ini baik ini tidak. Ya. Kemudian setelah 10 tahun itu sudah harus mandiri, sudah bukan untuk dimanjakan lagi. Sehingga begitu balik tidak melewati deadline pendidikan, betul-betul dia betul menjadi laki-laki atau anak perempuan yang dewasa. Ya, dewasa fisik atau dewasa mental, yang dia sudah balik sekaligus juga akil. Ya. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir tadi, Ustaz, silakan sekarang dilanjutkan dengan kesimpulannya, Ustaz. Ya, ini sebagai penutup ya dari kesimpulan revolusi pendidikan yang kedua ini, yaitu tentang deadline ya pendidikan, yaitu batas waktu kapan tujuan pendidikannya harus tercapai, yaitu ketika usia balig. Maka kalau ternyata anak-anak kita, generasi kita ini usia balig, mereka belum bisa berperan sebagaimana yang Allah maksudkan, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah. Mereka menjadi seseorang atau pribadi yang tunduk taat beribadah kepada Allah dengan penuh kesadaran dan kemandirian, kemudian mereka berakhlak bermanfaat ya, karyanya bermanfaat bagi umat. Kalau itu belum terpenuhi, Bisa jadi berarti pendidikan kita ini tujuannya itu melewati deadline, ya, melewati batas akhir. Maka bisa dikatakan bahwa pendidikan kita belum berhasil karena melewati deadline, ya, belum berhasil. Nah, apakah kemudian setelah melewati deadline ini sudah terlanjur, sudah nunggu sampai anak itu dewasa sampai meninggal dunia? Tidak. Ternyata dalam Islam ada namanya perbaikan karakter, ya, yaitu perbaikan akhlak, yang dalam konsep pendidikan karakter nabawiyah. Nabawiyah ini disebut dengan istilah recovery. Diulang lagi, ya, kalau yang tinggal tumbuh karakter keimanan, diulang lagi walaupun sudah lewat deadline, ya, sudah lewat deadline, sudah lewat balik, maka diulang lagi karakter keimanannya. Sebagaimana tadi ada pertanyaan, 10 tahun masih minta diantar orang tuanya, harusnya kan anak 10 tahun itu sudah berangkat sendiri harusnya. Tapi mungkin karena sebelumnya, ya, sebelumnya itu apa namanya, pendidikannya tidak sesuai dengan apa namanya fitrah anak tersebut, antara lain mungkin karena orang tua, yaitu ayahnya sudah enggak ada, maka sifat maskulinitasnya kan kurang di situ. Nah, maka bisa diulang lagi dari awal, yaitu tumbuhkan dari apa namanya kecintaan, ya, dari tumbuhkan dari mahabbah atau dari keimanan, kemudian baru kepada kemandirian. Nah, itu antara lain tentang masalah deadline pendidikan, ya. Mudah-mudahan dengan mengetahui adanya deadline ini kita tidak bersantai-santai, ya. Bahkan anak sudah umur 20 tahun belum tercapai tujuan pendidikan, kita masih santai padahal sudah lewat sekian lama, ya. Maka dengan adanya kita mengetahui deadline ini, kita lebih serius lagi, sehingga remaja-remaja yang sekarang ada itu betul-betul menjadi pemuda. Yang tadinya mereka remaja itu beban bangsa ini, setelah kemudian kita tahu deadline ini, kemudian kita recovery lagi, ya, kita tumbuhkan fitrah mereka, harapannya remaja mereka segera hilang dan mereka betul-betul menjadi akil, sehingga menjadi tulang punggung bangsa ini, yang mana bangsa ini sangat membutuhkan mereka, ya. Jangan ulur-ulur masa remaja mereka, makin memperpanjang masa remaja mereka berarti masih makin membebani bangsa ini, karena bangsa ini butuh mereka ini. Karena mereka adalah pemuda, pemuda adalah tulang punggung bangsa ini. Demikian yang saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu adalah dari saya pribadi dan setan. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon petunjuk dalam mendidik generasi kita ini. Mudah-mudahan generasi kita ini menjadi generasi yang betul-betul gemilang, ya, di masa yang akan datang. Generasi yang bermanfaat bagi umat ini, generasi yang terbaik pada zamannya nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.